Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita masih membahas sejarah peperangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya peristiwa Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah kisahkan bagaimana perjalanan beliau alaihissalatu wassalam dari kota Madinah menuju kota Makkah, di mana di tengah-tengah perjalanan tersebut ada beberapa pimpinan atau gembong-gembong kaum musyrikin Quraisy menyatakan keislamannya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sepupu beliau, Abu Sufyan ibn al-Harith, demikian juga Abdullah bin Umayyah, dan yang terakhir sebelum Nabi SAW memasuki kota Makkah, Abu Sufyan ibn Harb, ya, ini salah satu gembong kaum musyrikin dan juga panglima kaum musyrikin ketika berperang melawan Rasul SAW, dia menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Nah, kemudian telah kita sebutkan di pagi hari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memasuki kota Makkah, maka beliau mengenakan sebuah helm perang yang kemudian dibalut dengan surban berwarna hitam. Inilah penutup kepala yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau memasuki kota Makkah. Nah, kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kelanjutan kisahnya ketika itu Abu Sufyan, ya, diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar berada di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Beliau memerintahkan kepada Abbas untuk menahan Abu Sufyan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ketika itulah Abu Sufyan melihat betapa besarnya pasukan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang mursal, ya, dari Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan kepada Abbas, "Ihbis Abu Sufyan inda hatmil khail hatta yanzura ilal muslimin." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tolong kau tahan Abu Sufyan, ya, di tengah-tengah pasukan kita sampai dia melihat jumlah kaum muslimin." Fahabasahu Abbas faja'alat al-qabail tamurru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abbas pun menahan Abu Sufyan untuk menyaksikan seberapa besar pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka faja'alat al-qabailu tamurru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulailah kabilah demi kabilah, ya, melewati Abu Sufyan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamurru katibatan katibatan ala Abi Sufyan. Satu peleton demi satu peleton melewati Abu Sufyan. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan kepada Abu Sufyan bagaimana besarnya pasukan kaum muslimin ketika itu. Ya. Qala famarat katibatun faqala ya Abbas man hadhihi. Maka lewat satu regu, ya, satu pasukan di hadapan Abu Sufyan, kemudian Abu Sufyan bertanya kepada Abbas radhiyallahu taala anhu, "Man hadhihi?" Ya, siapa mereka ini? Siapa pasukan ini? Qala hadhihi Ghifar. Mereka ini adalah Bani Ghifar. Ya, kabilahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Yang dahulu sebelum mereka masuk Islam, Bani Ghifar ini dikenal sebagai kabilah yang suka menyamun. ya, yang suka merampok pasukan atau rombongan dagang. Ya. Nah, ketika itu Bani Gifar telah masuk Islam dan bergabung bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Mali wali Gifar. Saya enggak punya urusan sama kabilah Gifar. Kenapa mereka berada di pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Abu Sufyan seakan-akan kaget. Ya, kaget dengan kesertaan Bani Gifar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma marad Juhainah. Qala mithla dzalik. Kemudian lewat kabilah Juhainah. Ini di antara pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada kabilah Juhainah. Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan hal yang sama. Thumma marad Sa'ad ibn Hudzaim. Ya, faqala mithla dzalik. Kemudian lewat Bani Sa'ad bin Hudzaim, dia mengatakan hal yang sama. Apa urusan kami dengan Sa'ad bin Hudzaim? Kenapa dia bergabung bersama pasukan kaum muslimin? Kemudian wawarat Sulaim, kemudian lewat Bani Sulaim, maka Abu Sufyan mengatakan, apa urusannya Sulaim ya dengan kami? Kenapa dia bergabung bersama pasukan kaum muslimin? Faqala mithla dzalika hatta akbalat katibah lam yara mithlaha. Sampai kemudian dia melihat sepasukan, ya, serombongan pasukan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jadi kalau kabilah-kabilah sebelumnya dia kenal, ya, ada Bani Gifar, kemudian Bani Sulaim, kemudian ada sepasukan yang tidak dikenal oleh Abu Sufyan. Qala man hadhihi, kemudian dia bertanya kepada Abbas, kalau mereka ini siapa wahai Abbas? Qala haula'il ansar. Maka kemudian Abbas mengatakan mereka inilah para sahabat Ansar, ya. Para sahabat Ansar inilah yang senantiasa menyertai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian terjadi sebuah peristiwa yang cukup menarik, ya. Ketika orang-orang Ansar ini ya melewati Abu Sufyan, maka komandan mereka yakni Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu mengucapkan suatu perkataan yang membuat Abu Sufyan ketakutan. Ya. Ketika lewat pasukan Ansar, Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Ya Abu Sufyan, al-yawma yawmul malhamah." Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari pembantaian. Dia mengatakan di hadapan Abu Sufyan. Tustahallul Ka'bah. Pada hari ini, wahai Abu Sufyan, Ka'bah telah dihalalkan. Kita tahu Makkah adalah negeri yang haram. Ya, negeri di mana darah dilarang untuk ditumpahkan. Maka kata Sa'ad bin Ubadah, ya, hari ini, wahai Abu Sufyan, Ka'bah dihalalkan, akan terjadi pertumpahan darah yang luar biasa di tengah-tengah kota Makkah. Akan terjadi apa? Hari pembantaian. Faqala Abu Sufyan, "Ya Abbas, habbada yaumudz dzimar." Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Wahai Abbas, sungguh hari ini adalah hari pembantaian." Ya, mengekspresikan kekhawatiran yang teramat sangat. Ya, antum perhatikan coba kita flashback lagi bagaimana kesombongan orang-orang Quraisy dalam beberapa peperangan atau sebelum jauh sebelum itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum berhijrah, bagaimana perlakuan mereka kepada kaum muslimin? Ya, demikian juga dalam peperangan-peperangan bagaimana usaha mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Ternyata di hari ini Sa'ad bin Ubadah mengatakan kepada Abu Sufyan, hari ini adalah hari pembantaian, ya, hari pembalasan. Maka Abu Sufyan merasa khawatir sekali. Thumma ja'at katibatun wa hiya aqallul kata'ib fihim Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, ya. Dan kemudian setelah Sa'ad bin Ubadah mengatakan hal yang demikian, lewatlah pasukannya, ada sebuah pasukan yang melewati Abu Sufyan dan jumlah pasukan ini lebih sedikit daripada jumlah pasukan yang lainnya, ternyata di dalamnya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Warayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Zubair ibn Awam. Dan ketika itu bendera atau panji pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu. Falamma mara Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Abi Sufyan qala alam ta'lam ma qala Sa'ad bin Ubadah. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati Abu Sufyan, Abu Sufyan mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengetahui apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Ubadah kepadaku?" Ya, qala ma qala. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang dia katakan? Qala kada wa kada. Dia telah mengatakan demikian dan demikian. Ya, ayom, apa kata kata Sa'ad bin Ubadah? Al-yawm yawmul malhamah. hari ini adalah hari pembantaian. Maka kata Rasulullah SAW, faqala kadzaba Sa'ad. Sa'ad, kadzaba di sini artinya akhtha'a, Sa'ad telah keliru dalam ucapannya tersebut. Ya, Nabi SAW meluruskan apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah mengatakan hari ini adalah hari pembantaian. Tapi kata Rasulullah SAW, kadzaba Sa'dun, walakin hadza yaumun yu'adzimu Allah fihi. Ya, yu'adzimu Allahu fihi al-Ka'bah wa yaumun tuksa fihi al-Ka'bah. Yang benar hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala justru mengagungkan Ka'bah, dan pada hari ini Ka'bah akan ditutupi dengan kemuliaan. Jadi yang terjadi justru sebaliknya, dan memang itulah yang akan terjadi. Tidak terjadi kemudian pembantaian sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah. Tapi justru di hari tersebut ya Ka'bah dimuliakan. Ya, Ka'bah dimuliakan. Maka kemudian Nabi SAW atau sebelumnya dalam satu riwayat disebutkan, karena Sa'ad bin Ubadah ini sudah mengatakan hal yang demikian di hadapan Abu Sufyan, maka Rasul SAW mengambil panji yang dibawa oleh Sa'ad bin Ubadah, karena Sa'ad bin Ubadah ketika itu termasuk salah seorang pimpinan pasukan. Maka Nabi SAW mungkin mengkhawatirkan nanti Sa'ad bin Ubadah ya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka beliau alaihi salatu wasalam mengambil panji yang dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah, kemudian diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Namun kemudian beliau mengubah lagi, setelah beliau serahkan kepada Ali bin Abi Thalib, beliau ambil lagi panji tersebut, kemudian beliau serahkan kepada Qais ibn Sa'ad bin Ubadah, putranya Sa'ad bin Ubadah. Ini tentu langkahnya Rasulullah SAW ini ya untuk mencari kemaslahatan ya. Kalau dilepaskan ya, tadi Sa'ad bin Ubadah sudah mengatakan hal yang cukup membuat khawatir ya, nanti akan terjadi pembantaian kepada penduduk Makkah. Maka beliau serahkan ke Ali. Namun tentunya kalau diserahkan kepada Ali mungkin berpotensi konflik. Ya, tapi kalau diserahkan kepada anaknya, yaitu siapa? Qais bin Sa'ad, maka mungkin relatif akan reda. Lihat bagaimana kepemimpinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau berikan panji yang sebelumnya dipegang oleh Sa'ad, diberikan kepada Ali, namun beliau kembalikan kepada anaknya Sa'ad yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Maka kemudian dibagilah pasukan ya untuk memasuki kota Mekah. Di antara pasukan itu ada yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian ada pasukannya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Kemudian ada di tengah-tengahnya pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pasukannya Zubair bin Awam dan pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi ketika memasuki kota Makkah, pasukan kaum muslimin itu terbagi menjadi lima. Ya, mulai dari pasukannya Khalid bin Walid, kemudian Qais bin Sa'ad bin Ubadah, lalu di tengah-tengah itu adalah pasukannya Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian pasukannya Az-Zubair bin Awam dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, kemudian mereka memasuki kota Makkah. Nah, ketika itu Nabi SAW disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah, ketika Nabi SAW masuki kota Mekah, faba'atha Az-Zubair ala ihda mujannibatain, maka Rasul SAW mengutus Az-Zubair di salah satu sayap pasukan, waba'atha Khalidan ala mujannibatil ukhra, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid di sayap yang lainnya. Fa ba'atha Abu Ubaidah ala Hussari, dan kemudian Abu Ubaidah mengepalai Hussar. Allah taala, Hussar yang dimaksud adalah sekelompok pasukan. Ya. Fa akhadhu batnal wadi wa Rasul sallallahu alaihi wasallam fi katibah, maka mereka pun mulai memasuki lembah Makkah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di antara salah satu pasukan. Ya. Jadi kalau dalam hadisnya Abu Hurairah disebutkan ada Zubair, ada Khalid, ada Abu Ubaidah, dan satu lagi yang disebutkan dalam riwayat yang lain adalah pasukan yang dipimpin oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ya. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini menunjukkan kedekatan Abu Hurairah. Dalam peristiwa Fathu Makkah, beliau berada di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Maka dikatakan oleh Abu Hurairah, fanadhara faro'ani. Ketika itu Rasulullah SAW melihat kesana kemari, kemudian dia mendapati aku. Faqala, kemudian beliau memanggil Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, labaika ya Rasulullah. Ya, aku penuhi panggilan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, la ya'tini illa ansari. Jangan ada orang yang mendekatiku kecuali orang-orang Ansar. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang Ansar. Ketika Fathu Makkah, Nabi SAW menginginkan agar yang ada di keliling beliau adalah orang-orang Ansar. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada pasukan kaum muslimin, masuklah kalian ke kota Makkah. Dan jangan kalian mendahului untuk memerangi mereka. Maksudnya apa? Kalau kalian diserang, baru kalian merespon. Tapi kalau tidak ada serangan dari mereka, ya, maka janganlah kalian memulai pertempuran dengan mereka. Ya, Nabi kemudian para sahabat mengatakan, nuqaddimu ha'ula, fa in kana lahum syai'un kunna ma'ahum, wa in usibu a'tayna alladhi su'ilna. Para sahabat mengatakan, ya biarkan mereka mendahului kami. Ya, artinya mereka yang menyerang kami, kita duluan. Fa in kana lahum syai'un kunna ma'ahum. Kalau mereka bermaksud baik, maka kita akan perlakukan mereka dengan baik. Wa in usibu a'tayna alladhi su'ilna. Namun kalau mereka menantang kita, membahayakan kita, maka kita akan balas tantangan mereka. Ya, maka kita akan balas tantangan mereka. Maka kemudian kaum muslimin pun mulai memasuki kota Makkah. Antum bayangkan 10.000 pasukan masuki kota Makkah. Tentu ini menimbulkan kekhawatiran yang teramat sangat kepada penduduk Makkah. Dalam sebagian riwayat disebutkan ada sebagian orang yang berusaha untuk menahan kaum muslimin, di antaranya sekelompok orang yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, tapi tidak terlalu besar konflik kerusakan yang dilakukan oleh pasukan ini, berhasil dilibas oleh kaum muslimin dan mereka mundur. Jadi ada upaya dari segelintir dari orang-orang Mekah yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal untuk apa? Untuk melawan kaum muslimin, namun kemudian dia tersingkirkan. Ya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai memasuki kota Mekah, ya. Disebutkan oleh Abu Hurairah, ya, fa masya'a ahadun minna an yaqtulu ahadan illa qatalahu wa ma ahadun minhum yuwajjihu ilaina syai'an. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maka kami terus berjalan, ya, fantolakna, kami terus berjalan, fa masya'a ahadun minna an yaqtula ahadan illa qatalah. Tidak ada seorang pun di antara kami yang menyerang kecuali diserang terlebih dahulu oleh orang-orang Quraisy. Wa ma ahadun minhum yuwajjihu ilaina syai'an. Tapi tidak ada satupun perlawanan yang mereka lakukan yang memberikan pengaruh kepada kami. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin hampir tidak mengalami perlawanan sama sekali dari kaum musyrikin. Ya, hanya segelintir orang tadi yang sebagaimana disebutkan sebagian riwayat, pasukannya Ikrimah bin Abi Jahal, ya, yang kemudian berhasil dihalau oleh kaum muslimin. Nah, kedatangan pasukan yang demikian besar ini, ya, ternyata menimbulkan kekhawatiran pada diri Abu Sufyan. Jadi ucapannya Sa'ad bin Ubadah tadi itu masih terasa di kalbunya atau di hatinya Abu Sufyan. Ya. Bahwa Sa'ad bin Ubadah mengatakan apa? Hari ini adalah hari pembantaian. Maka Abu Sufyan pun datang lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Faja'a Abu Sufyan faqala ya Rasulullah, ya ubihat hadra'u Quraisy, la Quraisya ba'dal yaum. Wahai Rasulullah, kalau hari ini dihalalkan darahnya orang-orang Quraisy, la Quraisya ba'dal yaum, maka pada hari ini Quraisy akan punah." Setelah ini enggak ada lagi orang-orang Quraisy. Jadi dia masih khawatir dengan ucapannya Sa'ad bin Ubadah. Dan mungkin juga Abu Sufyan melihat sekelompok atau segelintir orang yang mencoba untuk menghalau pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi khawatir sekali Abu Sufyan, orang-orang Quraisy akan mengalami pembantaian di hari tersebut. Fa ya Rasulullah, la Quraisy ba'dal yaum, bisa jadi enggak ada lagi orang-orang Quraisy setelah hari ini. Ya, Quraisy akan punah setelah hari ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengumumkan kepada penduduk kota Makkah. Thumma qal, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Nabi SAW mengumumkan, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Ya. Qala fa'akbalan nas ila dari Abu Sufyan wa aglaqan nasu abwabahum. Maka kemudian orang-orang pun masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan dan juga masuk ke dalam rumah-rumah mereka, lalu mereka pun mengunci pintu-pintu rumah mereka. Ya, jadi orang-orang Mekah langsung berpencar, mereka memasuki rumah-rumah mereka ketakutan. Ya. Kemudian itu diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditambah lagi Abu Sufyan. Ya. Bagaimana pertemuan yang lalu kita tahu bahwa Abu Sufyan adalah orang yang suka menonjolkan diri, ya, menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Maka setelah itu Abu Sufyan yang ngomong ke seluruh masyarakat di kota Mekah. Dia mengatakan, ya ma'syara Quraisy, hadza Muhammadun qad ja'akum fi ma la kibala lakum bih. Wahai sekalian orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah datang dengan pasukan yang tidak akan bisa kalian tandingi. Luar biasa, Abu Sufyan sudah melihat bagaimana besarnya pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai Quraisy, ya Muhammad telah datang dengan pasukan yang tidak akan dapat kalian tandingi. Faman dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Ya. Maka barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia akan mendapatkan keamanan. Ya. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Abbas, ya, pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan, ya. Abbas berkata kepada Rasulullah ketika Abu Sufyan masuk Islam, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini orang yang suka menonjolkan diri. Berikan kedudukan yang spesial pada dirinya." Baik, kata Rasulullah, ya, sampaikan bahwa barang siapa yang masuk dalam rumahnya Abu Sufyan, dia akan aman. Maka benar apa yang dikatakan oleh Abbas. Abu Sufyan tampil di tengah-tengah masyarakat, kemudian dia mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia akan mendapatkan keamanan. Lalu terjadi sebuah peristiwa yang cukup menarik, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Istri Abu Sufyan, ya, Hind binti Utbah, kalau di Indonesia seringnya disebut Hindun, ya, jadi ditanwin. Sebenarnya Hind, ya, Hind binti Utbah, ya, marah sekali dan merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Mungkin Hindun belum tahu kalau suaminya ini sudah masuk Islam, ya, sebelumnya. Dia marah sekali. Mana ini kok jadi melempem seperti ini? Kok kita malah disuruh masuk ke dalam rumah-rumah kita? Mana perlawanan kita? Enggak ada perlawanan. Maka Hindun atau Hind bintu Utbah ini, ya, dia kemudian menarik kumis suaminya. Abu Sufyan, ya, fa akhadhat bi syaribihi. Kemudian diambil kumisnya Abu Sufyan, fa qalat uqtulul hamita ad-dasim al-ahmas. Ya. Woi, orang-orang Quraisy, bunuh dulu orang yang al-hamid ad-dasim al-ahmas. Dalam tahqiq di sirahnya Ibnu Hisham disebutkan al-hamid ad-dasim al-ahmas. Al-hamid ini artinya zikus saman, kantong lemak. Antum bayangkan, bagaimana seorang istri mengatakan kepada orang-orang, "Eh, ini bunuh ini si kantong lemak ini." Ya, menunjukkan apa hinaan atau celaannya Hind kepada suaminya sendiri. Yang menurut Hindun mungkin orang yang pengecut. Gimana ini? Kok ada musuh kok disuruh masuk ke dalam rumah? Enggak ada perlawanan sama sekali. Ya, uktulu al-hamidat dasimal ahmas. Ya, bunuhlah atau perangilah si kantung lemak ini. Kubbiha min thali'ati qaum. Alangkah jeleknya orang yang mengaku sebagai pelindung kaumnya. Ya, karena Abu Sufyan kan apa istilahnya penghulu kaum orang-orang Quraisy ketika itu, dia komandannya orang-orang Quraisy. Maka kata istrinya, alangkah jeleknya orang yang mengaku sebagai apa pelindung kaumnya. Anda bisa lihat bagaimana karakternya Hind binti Utbah, ya. Sampai suaminya juga diperlakukan seperti itu. Anda ingat enggak Hind binti Utbah dalam perang Uhud? Dia yang memerintahkan Wahsy untuk apa? Membunuh sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kemudian ketika diperlakukan oleh istrinya seperti itu, Abu Sufyan mengatakan kepada orang-orang Quraisy. Nah, orang-orang Quraisy ini mulai terpengaruh dengan ucapannya Hindun. Ini kok pemimpin kok pengecut sekali. Ya. Yang sebelumnya dia adalah komandan perang tapi kok nyuruh kita menyerah. Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Wailakum la tagurrannakum hadhihi min anfusikum." Ya. Wahai orang-orang Quraisy, ya celaka kalian. Jangan sampai kalian tertipu oleh wanita ini. Jangan sampai kalian terprovokasi oleh wanita ini. Fa innahu qad ja'akum ma la kibala lakum bih. Karena sesungguhnya telah datang kepada kalian pasukan musuh yang tidak ada tandingannya bagi kalian. Kalian tidak akan bisa untuk menandinginya. Faman dakhala dari Abu Sufyan fahuwa amin. Maka beliau mengulangi sekali lagi, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan aman. Ya. Maka kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, qalu qatalakallah wa ma tughni anna daruk. Wahai Abu Sufyan, semoga Allah memerangimu. Ya. Rumahmu itu enggak bakalan cukup untuk menampung kami. Sebesar-besarnya rumahnya Abu Sufyan, karena memang orang-orang pembesar-pembesar mereka punya rumah yang besar ya, dar. Dar itu ya rumah yang besar ya, kalau antum lihat rumah-rumah orang zaman dahulu, rumah kemudian dikelilingi oleh dinding ya, ketika masuk di dalam kompleks tersebut masih ada rumah-rumah juga, masih ada beberapa rumah, jadi rumahnya itu sangat besar. Namun sebesar apapun rumah tidak akan mencukupi untuk menampung orang-orang Quraisy. Ya wa ma tughni anna daruk, wahai Abu Sufyan, rumahmu tidak akan mencukupi kami. Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, wa man aghlaqa alaihi babuhu fahuwa amin. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, maka dia akan aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya, kemudian dia tutup rumahnya, maka dia akan aman. Dia tidak akan dicelakai. Wa man dakhala al-masjida fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia akan aman. Dia masuk ke dalam kompleks Masjidil Haram, maka dia aman. Dia akan aman. Tidak akan dicederai. Qala fatafarraqa an-nasu ila durihim wa ila al-masjid. Maka berpencarlah orang-orang Quraisy ya, ada di antara mereka yang kembali ke rumah-rumah mereka. Tentunya ada yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, ada yang masuk ke rumah-rumah mereka, dan ada yang masuk ke Masjidil Haram ketika itu. Nah, di saat itulah ada satu peristiwa yang mengharukan. Ya. Ketika itu Abu Quhafah, bapak dari sahabat yang mulia As-Siddiq Abu Bakar, menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah, ya, dalam sebuah riwayat disebutkan ada saudara perempuan dari Abu Bakar ini yang membawa Abu Quhafah untuk bertemu dengan Rasulullah, kemudian Abu Quhafah dibawa oleh Abu Bakar ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan, falamma dakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah wa dakhala al-masjid ata Abu Bakar bi abihi yaquduh. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memasuki kota Makkah dan akan memasuki Masjidil Haram, kompleks masjid, Abu Bakar pun datang sambil menuntun bapak beliau. Dan bapak beliau ini sudah buta ya. Ya, sudah buta, bapaknya Abu Bakar yang bernama Abu Quhafah ini buta. Makanya ketika dalam kisah hijrahnya Abu Bakar Siddiq, Abu Quhafah ini pernah datang menemui Asma binti Abi Bakar. Ya, ketika dia mendengar bahwa Abu Bakar telah meninggalkan kota Makkah untuk berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Asma, "Ya, wahai cucuku, apa yang telah ditinggalkan oleh bapakmu untuk kalian di kota Makkah?" Maka Asma pun memasukkan kerikil ke dalam sebuah kantong, kemudian dia berikan itu kepada kakeknya. Ya, kemudian kakeknya memegang-megang, kemudian Asma mengatakan, inilah yang telah ditinggalkan, sejumlah harta yang telah ditinggalkan oleh bapak kami sebelum dia berhijrah. Maka kemudian kata Abu Quhafah, kalau begitu tidak ada yang perlu dikhawatirkan atas diri kalian. Padahal Abu Bakar tidak meninggalkan apapun ketika itu. Ya, jadi apa? Abu Quhafah ketika itu sudah buta. Ya, maka kemudian yaquduhu artinya dituntun Abu Quhafah dituntun oleh Abu Bakar untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala falamma ra'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala halla taraktu syekha fi baitihi hatta akuna ana atihi fi. Kita bisa menyaksikan bagaimana tawaduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Quhafah yang sudah lanjut usia dalam keadaan buta dituntun oleh Abu Bakar Siddiq untuk menyatakan keislamannya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alla tarakta syaikha fi baitihi. Kenapa tidak kau biarkan orang tua ini tetap berada di rumahnya? Hatta akuna ana atihi fi, sehingga akulah yang datang untuk menemuinya dalam rumahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian tawaduknya beliau. Karena tahu Abu Quhafah orang yang sudah lanjut usia. Kenapa kalian tidak tinggalkan saja dia di rumahnya? Biarkan aku yang lebih muda untuk mendatangi rumahnya. Ya kaum muslimin, jadilah sosok yang tawaduk seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang yang rendah hati seperti beliau alaihi salatu wasallam. Ya. Lihat bagaimana tawaduknya beliau. Ya, beliau kaget kenapa kok sampai Abu Quhafah dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Bakar menjelaskan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, huwa ahaku an tamsya ilaika min an tamsyi ilaihi anta." Wahai Rasulullah, dialah yang lebih berhak untuk berjalan menemuimu, bukan engkau yang berjalan untuk menemuinya. Dia yang ingin masuk Islam, wahai Rasul. Ya. Abu Bakar pun tahu ini ketawaduannya Nabi SAW, tapi inilah yang benar. Ketika kita ingin masuk Islam, kita yang datang untuk menyampaikan keislaman kita. Ya. Qala fa ajlasahu baina yadai. Maka kemudian Abu Bakar pun mendudukkan bapaknya, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan Abu Quhafah untuk duduk di hadapan beliau. Thumma masaha sadrahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dadanya Abu Quhafah. Kemudian beliau mengatakan, aslim. Berislamlah wahai Abu Quhafah. Fa aslam. Maka kemudian Abu Quhafah, bapak dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, menyatakan keislamannya. Masya Allah. Ya, jadi bapaknya Abu Bakar diberi keutamaan dengan keislaman bapaknya. Ya. Kalau Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, orang tua mereka meninggal dalam keadaan musyrik. Ya, dalam keadaan musyrik. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, salah satu keutamaan beliau adalah beliau mendapati bapak beliau dalam keadaan Islam. Maka kisahnya Abu Bakar, keluarganya Abu Bakar ini sering diungkapkan oleh sebagian ulama. Ada keluarga yang 4 generasi menjadi sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu keluarganya Abu Bakar Siddiq. Ya. 4 generasi menjadi sahabatnya Nabi. 4 generasi mulai dari kakek buyut berarti ya. Mulai dari kakek buyut, kakek, bapak, dan anak sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Quhafah. Ya, ini yang paling tua. Kemudian dia punya anak, Abu Bakar As-Siddiq. 2 generasi. Abu Bakar As-Siddiq punya seorang putri yang namanya Asma, yang menikah dengan Az-Zubair ibn Awam. Kemudian dari pernikahan Az-Zubair dengan Asma lahirlah Abdullah ibn Zubair. Abdullah bin Zubair. Jadi ini adalah 4 generasi yang menjadi sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Zubair, kemudian ibunya Asma, kemudian ibu dari Asma Abu Bakar, dan ibu dari Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah. 4 generasi sahabat Nabi SAW. Ini sahabat Nabi yang dalam satu keluarga berasal dari sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Maka kemudian Nabi SAW ya, mulai memasuki komplek Masjidil Haram. Dan ketika itu, ya, ketika Nabi SAW menaklukkan kota Makkah, di sekitar Masjidil Haram itu masih terdapat banyak sekali berhala-berhala. Disebutkan oleh Abu Hurairah, qala wa akbala Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta akbala ilal hajar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian terus berjalan sampailah kemudian beliau ke Hajarul Aswad. Fa aslamahu, ya. Fastalamahu. Kemudian beliau pun mencium Hajar Aswad, thumma tawafa fil bait. Kemudian beliau melakukan tawaf di Baitullah. Ya. Qala fa'ata 'ala sanamin ila janbil bait. Lalu kemudian beliau mendatangi berhala yang terletak di sekitar Baitullah. Kanu ya'budunah, yang dahulu diibadahi oleh orang-orang Quraisy. Qala wa fi yadi Rasul sallallahu alaihi wasallam qaus. Dan ketika itu di tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat sebuah busur. Bahwa akhidun bi siyatil qaus. Ya, ketika itu beliau pegang busur tersebut, falamma ata 'ala sanam ja'ala yad'unuhu yad'anuhu fi ainihi. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menusuk patung tersebut atau mendorong patung tersebut di bagian matanya. Ya. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Ya, jadi beliau dorong berhala-berhala tersebut sampai kemudian berhala-berhala tersebut hancur sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Falamma faragha min tawafihi atas Safa, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau selesai, setelah beliau menghancurkan berhala-berhala tersebut dengan panah beliau, ya, beliau atas Safa, ya. Beliau mendatangi Bukit Safa, fa'ala alaihi, kemudian naik ke puncak Bukit Safa. Hatta nazara ilal bait, kemudian beliau melihat ke Baitullah, yakni ke Ka'bah. Wa rafa'a yadaihi, kemudian beliau angkat tangannya, faja'ala yahmadillah wa yahmadullah wa yad'u bima syaa'a ayad'u. Ya, maka kemudian beliau mengangkat tangan beliau, jadi beliau naik ke Bukit Safa. Kemudian beliau tolong di beliau naik ke Bukit Safa, ya, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang beliau kehendaki. Kemudian beliau berdoa di atas Bukit Safa. Ya. Nah, di sini ada sebuah faedah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki Masjidil Haram, termasuk perkara pertama yang beliau lakukan adalah menghancurkan berhala. Kata Al-Hafidh, fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika li'idlalil asnam wa 'abidihi aw 'abidiha. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu semua untuk melecehkan berhala-berhala dan orang-orang yang menyembahnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan idlal. Idlal itu merendahkan, ingin menunjukkan kepada mereka bahwa yang selama ini kalian lakukan itu ngawur, ya. Wal izhar annaha la tanfa wala tadur wala tadfa an nafsiha syai'an, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan bahwa berhala-berhala ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya, dan tidak bisa mempertahankan atau membela dirinya sendiri. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam ingin tunjukkan ini. Di awal-awal ketika beliau masuk Masjidil Haram, coba lihat, berhala yang selama ini kalian sembah, apakah dia bisa membela dirinya? Wahai kaum musyrikin, yang selama ini kalian, tempat kalian meminta, tempat kalian meminta perlindungan, tempat kalian meminta rezeki, coba lihat, apakah mereka bisa melakukan sesuatu apapun? Tidak bisa sama sekali. Ya, Nabi SAW rendahkan patung-patung berhala tersebut. Juga ini merupakan kerendahan. Dan bentuk pukulannya demikian dahsyat bagi kaum musyrikin yang selama ini mereka jadikan patung-patung itu sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Kalau orang berpikir, ya, bagaimana mungkin mereka bisa meminta kepada patung-patung tersebut? dalam keadaan mereka sendiri yang memahat patung tadi. Ya. Mereka sendiri yang mengangkat patung-patung tersebut. Gak bisa pindah. Maka luar biasa. Nabi SAW menunjukkan kepada mereka sejak dari awal beliau memasuki Masjidil Haram, beliau tunjukkan kepada orang-orang Quraisy bahwa selama ini apa yang mereka sembah ya adalah sesuatu yang tidak berguna, tidak memiliki manfaat sama sekali. Baik. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melakukan tawaf, beliau kembali ya, beliau meminta kunci Ka'bah dari sosok yang bernama Uthman ibn Talha. Uthman ibn Talha ini dari Banu Abdiddar, yakni keluarga yang sudah turun-temurun memegang kunci Ka'bah. Maka Nabi SAW da'a Uthman ibn Talha, fa'akhadha minhu miftah al-Ka'bah. Maka dipanggillah Uthman bin Talha, lalu Nabi SAW meminta kunci Ka'bah. Fa'futihat lahu. Kemudian Ka'bah itu pun dibuka ya di hadapan Nabi SAW. Fadakholaha. Maka kemudian Nabi SAW memasuki Ka'bah. Ya fawajada fiha hamamatan min idan. Ketika itu Nabi SAW menemukan ada patung burung merpati yang terbuat dari kayu. Dalam sebagian riwayat, beliau melihat ada gambarnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sedang mengundi nasib dengan panah. Kemudian beliau mengatakan, ini semua dusta atas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka tidak pernah melakukan hal yang demikian. Melihat patung Ismail ya, gambar Ismail alaihi salam ketika itu. Ya. Atau Ibrahim atau Ismail, saya belum mengecek riwayatnya, tapi disebutkan bahwa salah satu dari keduanya, ya, ada gambarnya dalam Ka'bah sedang mengundi nasib dengan panah. Maka Nabi SAW mengingkari hal yang demikian. Ya. Maka patung burung merpati tadi beliau buang. Kemudian thumma waqafa ala babil Ka'bah. Kemudian beliau alaihi salatu wasalam berdiri di hadapan pintu Ka'bah. Dan ketika itu orang-orang atau penduduk ke kota Makkah telah berkumpul di Masjidil Haram. Ya, jadi mereka melihat bahwa setelah Nabi SAW menghancurkan berhala, ya, memang tidak ada pembantaian sama sekali sebagaimana yang dikhawatirkan. Maka beliau SAW menghadap kepada kaum musyrikin Quraisy ketika itu. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan mereka. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Sadaqa wa'dah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menepati janjinya. Apa yang telah janjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah dia tepati. Wa nasara 'abdah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pertolongan kepada hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menaklukkan pasukan demi pasukan dengan sendirinya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kuasanya telah menghancurkan pasukan demi pasukan dari kaum musyrikin. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, ala kullu ma'furatin au damin au malin yudda'a fahuwa tahta qadamayya hataini illa sidanatal bait wa siqayatal hajj. Maka semua urusan yang berkaitan dengan kepemimpinan, dengan harta dan dengan darah dan harta yang selama ini diaku-aku oleh orang, artinya kepemimpinan di dalam kota Makkah, urusan kota Makkah yang berkaitan dengan kepemimpinan mereka, dengan darah mereka dan harta mereka, fahuwa tahta qadamayya hataini, maka semua itu semuanya berada di bawah kakiku, artinya beliau mengambil alih itu semua, ya, illa sidanatal bait wa siqayatal hajj, kecuali dua urusan, yaitu perawatan Baitullah dan pemberian minum bagi para jamaah haji. Jadi ini tetap diberikan kepada orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, inna allaha qad azhaba ankum nakhwatal jahiliyah. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghapuskan ya nahwat al-jahiliyah, semangat kejahiliahan. Wa ta'adzumuha ya bil aba, demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan sikap berbangga-bangga dengan nenek moyang. Ya. Ini termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka berbangga-bangga dengan nasab mereka. Qala wan nasu min Adam wa Adam min turab. Dan sesungguhnya manusia berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Ya, beliau mengingatkan asal manusia. Jangan kalian melestarikan budaya jahiliyah yang sering membangga-banggakan nasab kalian. Sesungguhnya manusia semua berasal dari Nabi Adam alaihissalam dan Adam berasal dari tanah. Tsumma tala hadhil ayah. Kemudian beliau pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan mereka, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qawaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Beliau membacakan ayat ini di hadapan kaum musyrikin Quraisy ketika itu. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ingin menegaskan bahwa yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan asal keturunan kita. Ya. Bukan kita berasal dari keturunan bangsawan atau orang-orang yang kaya, tidak. Tapi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Semakin bertakwa seorang hamba, maka semakin mulialah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hendaknya kita renungi. Ya, sungguh mulia agama kita yang tidak melihat status kekayaan, status kedudukan kita di hadapan manusia. Ya, yang mungkin ini tidak semua orang bisa meraihnya. Tapi takwallah, kita semua diberikan peluang yang sama untuk menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kita tidak memiliki kekayaan, walaupun kita tidak memiliki kedudukan di hadapan manusia, berusahalah untuk bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Thumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syara Quraisy, ya ma tarawna anni fa'ilun fikum. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan ingin mengingatkan orang-orang Quraisy tentang apa yang mereka lakukan kepada diri beliau ketika beliau berada di Makkah. Bagaimana perlakuan mereka kepada Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka berada di Makkah. Penindasan demi penindasan yang mereka lakukan kepada kaum muslimin di Makkah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalikkan keadaan tersebut sekarang. Mereka tidak berkuasa apapun. Dan di hadapan mereka ada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan pasukan beliau yang demikian besar. Maka Nabi mengatakan kepada kaum musyrikin, ya apa kira-kira yang akan aku lakukan kepada diri kalian? Maka kemudian orang-orang Quraisy pun mengatakan, khairan akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau akan melakukan kebaikan karena sesungguhnya engkau adalah saudara kami yang mulia. Dan engkau adalah putra dari saudara kami yang mulia. Jadi orang-orang Quraisy mengharapkan kebaikan pada diri Nabi SAW. Maka kita bisa melihat bagaimana sikap pemaaf dari Rasul SAW kepada orang yang telah menindas beliau, kepada orang yang telah melakukan kezaliman kepada beliau dan para sahabat, kepada kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan suatu kalimat yang mungkin tidak akan sanggup kita ucapkan kepada orang-orang yang telah melakukan kezaliman kepada kita. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Idhabu fa antum tulaqa." Pergilah kalian, karena sesungguhnya kalian telah dibebaskan. Idhabu fa antum tulaqa, pergilah kalian karena sesungguhnya kalian telah dibebaskan. Beliau tidak kemudian membalas kezaliman yang telah terjadi pada diri beliau dan para sahabat. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi alaihi salatu wasalam setelah beliau mengatakan hal yang demikian kepada kaum musyrikin Quraisy, maka tibalah waktu salat. Kemudian terjadi suatu peristiwa yang juga akan mencucurkan air mata kita. Ketika tiba waktu salat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Qala fa amarahu an yu'adzin. Maka ketika itu Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan. Wa Abu Sufyan ibn Harb, wa Attab ibn Usaid, wal Harith ibn Hisham julusun bifina'il Ka'bah. Ketika Bilal, beliau naik ke atas Ka'bah, ketika itu Abu Sufyan ibn Harb dan Attab ibn Usaid dan al Harith ibn Hisham, mereka ini adalah gembong-gembong atau pembesar-pembesar orang-orang Quraisy, dan ketika itu baru Abu Sufyan saja yang baru masuk Islam. Adapun Attab bin Usaid dan Al-Harith bin Hisham, ketika itu beliau belum masuk Islam. Ya, mereka berdua belum masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, yakni Attab ketika melihat Bilal, ya antum ingat Bilal bagaimana siksaan yang di hadapi oleh Bilal ketika beliau masih berstatus sebagai seorang budak. Beliau disiksa sedemikian rupa, ya. Leher beliau diikat dengan seutas tali, kemudian tali tersebut ditarik oleh anak-anak kecil di kota Makkah. Jadi Bilal diperlakukan seperti hewan. Kemudian beliau dibaringkan di atas pasir yang demikian panas. Kemudian di atas dada beliau ditaruh sebuah batu yang besar. Kemudian dia diminta untuk mengucapkan kekufuran, namun tidak keluar dari lisan Bilal kecuali ucapan Ahadun Ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Beliau dalam keadaan yang demikian tertindas ketika itu. Namun pada hari penaklukan kota Makkah, Allah Subhanahu wa taala muliakan Bilal. Allah Subhanahu wa taala muliakan Bilal di hadapan orang-orang yang dahulu menindasnya. Maka kemudian Attab bin Usaid mengatakan laqad akramallahu Usaidan alla yakuna sami'a hadza. Maka Attab bin Usaid mengatakan sungguh Allah telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak perlu melihat atau mendengar kejadian ini. Fayasma'ahu minhu mayughidhu. Sehingga dia tidak perlu mendengar apa yang membuat dia murka. Jadi Attab mengatakan dia sungguh terhina ketika melihat Bilal yang dahulunya adalah seorang budak. Kemudian berada di atas mereka mengumandangkan azan. Maka dia mengatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bapakku Usaid. Ya. Karena dia tidak perlu mendengar hal yang demikian. Adapun kami sekarang, ya, kami merasa terhina sekali melihat Bilal mengumandangkan azan. Faqal Harith ibn Hisham, "Ama wallahi law a'lamu annahu muhiqqun aw muhiqqun lattaba'tuhu." Ya, kata Al Harith ibn Hisham, "Demi Allah, kalau aku mengetahui kalau dia ini benar adalah seorang rasul, maka aku pasti akan mengikutinya." Maka kemudian Abu Sufyan yang ketika itu sudah masuk Islam, beliau mengatakan la aqulu syai'an law takallamtu la akhbarat anni hadhil hasa. Ya, ketika itu Abu Sufyan mengatakan aku tidak ingin berkomentar apa-apa karena kalau aku berbicara tentang sesuatu menanggapi ini pastilah batu-batu ini akan berbicara tentang apa yang aku ucapkan. Ini perbedaan antara Abu Sufyan dengan kedua orang sahabatnya. Abu Sufyan sudah masuk Islam, maka dia tahu bahwa ucapan ini kalau kita berkomentar sesuatu ya, terhadap apa yang terjadi pasti nanti akan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar apa yang diindikasikan atau apa yang disebutkan oleh Abu Sufyan. Fa kharaja alaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala qad alimtu alladhi qultum thumma dzakara dzalika lahum. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui ketiga orang ini, beliau mengatakan sungguh aku telah mengetahui apa yang telah kalian ucapkan, kalian telah mengucapkan demikian dan demikian. Maka kemudian Al-Harith dan Attab ibn Usaid, ya, karena tercengang mereka. Ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali orang tiga ini dan tidak ada yang melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang mereka ucapkan, tanggapan mereka tentang azannya Bilal ketika itu. Maka kemudian Al Harith dan Attab pun menyatakan keislamannya. Nashhadu annaka Rasulullah, wallahi matla'a ala hada ahadun kana ma'ana fanaqulu akhbarak. Demi Allah kata mereka, kami bersaksi bahwa engkau benar-benar adalah utusan Allah. Dan demi Allah, ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang kami ucapkan, ya, dan kemudian dia mengkhabarkannya kepadamu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang mereka ucapkan berdasarkan wahyu. Ya, jadi walaupun mereka menyembunyikannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau mengetahuinya. Maka ini yang kemudian mengantarkan Al-Harith Ibn Hisham dan juga Attab bin Usaid untuk masuk Islam. Baik. Masih ada beberapa kejadian-kejadian penting yang berkenaan dengan peristiwa Fathu Makkah. Jadi memang banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Fathu Makkah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, di pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan beberapa orang yang tetap dieksekusi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau memang memberikan amnesti secara umum, namun ada sebagian di antara kaum musyrikin itu yang dieksekusi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja mereka dan apa kejahatan yang telah mereka lakukan, ini insya Allah akan jadi pembahasan kita. Kemudian juga kita akan ceritakan bagaimana reaksi orang-orang Ansar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Makkah. Ya. Apa yang dirasakan oleh mereka dan apa yang terjadi ketika itu, ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang, bismillahi ta'ala. Baik, naktafi bihadal qadar. Kemudian kalau ada ya pertanyaan. Ustaz, apakah imbauan kepada kaum musyrikin Quraisy bila masuk ke Masjidil Haram akan aman, bisa menjadi dalil bagi orang kafir untuk boleh memasuki masjid? Wallahu ta'ala alam, saya tidak mengetahui ada larangan orang kafir untuk memasuki masjid ya. Banyak kita dapati orang-orang kafir masuk masjid, bahkan ada di antara orang-orang kafir yang di penjara atau diikat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tiang-tiang masjid kota Madinah. Sehingga Wallahu ta'ala alam, memang tidak ada larangan bagi orang-orang kafir untuk masuk ke dalam masjid. Ya, selanjutnya. Baik, apakah perlakuan Hindun kepada suami depan kaumnya itu cerminan istri yang durhaka? Ya bisa jadi, karena Hindun kan belum masuk Islam ketika itu ya. Hindun masih kafir ya, jadi dia masih melontarkan sesuatu yang sama sekali tidak Islami. Dan itulah karakternya wanita zaman dahulu ya. Beda dengan Islam ya, ketika apalagi suaminya seorang yang soleh ya, tidak boleh dia melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Hindun. Dan ingat, Hindun belum masuk Islam ketika itu. Hindun belum masuk Islam ketika itu. Baik. Ya. Baik. Rasulullah mencium Hajar Aswad, kemudian beliau tawaf. Tawafnya beliau dalam rangka apa? Tawafnya seseorang di Baitullah ini sama dengan sholat tahiyatul masjid di masjid-masjid lainnya. Jadi disunahkan bagi seseorang ketika dia memasuki kota Makkah dan memasuki Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah diikuti oleh sahabat yang lain? Wallahu ta'ala alam, dalam riwayat tidak disebutkan. Tidak disebutkan bahwa para sahabat mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan tawaf. Di dalam keadaan perang, tentunya para sahabat mungkin banyak di antara mereka yang berjaga-jaga. Jadi mereka menanti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Cukup sampai di sini. Ingat, masih akan berlanjut kajian kita membahas Fathu Makkah di pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomahan kepada kita untuk mempelajari bagaimana perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti keteladanan yang beliau berikan. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.